Mitra bisnis, perusahaan Rusia menandatangani MOU dengan Pemprov Kalimantan Timur untuk membangun rel kereta api yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan nilai investasi 2,4 miliar dolar Amerika. Namun Pemprov Kalimantan Tengah menolak ada pembangunan rel di wilayahnya karena dikhawatirkan akan merusak hutan lindung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda? Perhubungan di kita-kita dari satu daerah pulau ke pulau ya, itu masih amat sangat kurang, masih amat sangat buruk ya. Banyak orang dari Kalimantan itu kalau mau ke kota lebih bagus lewat Jakarta. Kan aneh gitu kan, dari Kalbar ke Jakarta dulu baru berangkat lagi ke Kalimantan, Palangkaraya atau gitu. Merinda lebih baik pulang Jakarta dulu baru Palangkaraya, jadi kan tidak efisien. Dan secara umum, kita itu masih amat sangat kekurangan fasilitas untuk infrastruktur jalan, kereta api, dan sebagainya. Jadi kalau investasinya di bagian infrastruktur, jalan kereta api, jalan darat, pelabuhan, jembatan itu hendaknya didorong, dibantu gitu. Kalimantan kan hubungan juga sangat sulit itu di sesama kota di Kalimantan. Kalau cuma dipotong oleh kereta aja, itu dijaga benar, saya rasa nggak akan terlalu mengganggu itu. Jadi bisa didapat dua-duanya, tetap menjaga hutan lindung dengan kelestariannya, jalan juga diperoleh, dua-duanya itu masih bisa. Masalahnya kan sekarang ini kegagalannya karena memang yang jaga sama malingnya sama-sama berkonspirasi, bukan salahnya rencana pembangunan gitu yang belum pada bukti kejahatannya. Tapi hutan sering dicolong lebih daripada yang semestinya, ya itu ada konspirasi antara yang bertanggung jawab dengan para pencurinya itu. Dengan kata lain, jangan pencurian ini nggak bisa diatasi, tapi yang jadi korban, kerusakan seolah-olah rencana pembangunan jalan kereta api. Kan nggak adil, gitu. Saya yakin kalau investasi ini akan bermanfaat lah kalau untuk infrastruktur. Justru investasi yang seperti ini yang mesti didorong kalau infrastruktur. Yang harus dicegah itu investasi asing. Banyak investasi asing yang merugikan kepentingan nasional. Misalnya investasi asing dalam bidang pertambangan itu banyak yang merugikan kepentingan kita tuh cuman rampok-rampok atau gitu aja. Itu yang enggak perlu, itu gampang bisa dikerjain oleh kita sendiri, BUMN ataupun tenaga dalam negeri. Karena infrastruktur emang kita kurang banget kok. Jadi harus bisa dibedain. Saya tahu lah kalau investasi asing secara umum yang sering dimitos-mitoskan, oh, investasi asing perlu bagi kita, menguntungkan kita, enggak lah. Sebab seumumnya investasi asing di kita itu merugikan kepentingan nasional. Transfer of teknologi yang digembar-gemborkan juga itu tipu daya. Pajaknya juga sedikit. Pokoknya itu lebih banyak perampokan tapi dibungkus dengan kedok-kedok yang bagus. Karena itu saya sudah pernah mempelajari bolak-balik lah. Cuman kalau investasi asing untuk infrastruktur yang kita emang lagi nggak bisa membangunnya, ya saya rasa perlu kita dorong gitu loh. Lalu langkah apa yang sebaiknya diambil agar tercipta solusi yang win-win, Pak? Ya, ini dijadikan program pemerintah pusat saja. Kalau dijadikan pemerintah pusat, dilaksanakan di daerah, itu kan boleh saja. Itu bisa menjadi program pemerintah pusat, pokoknya ini dijalankan di sini boleh. Kalau itu melewati izin lindung itu kan izin juga dari pemerintah pusat, dari Departemen Kehutanan bisa, tinggal koordinasi, kan? Tuh, ada masalah. Itu kan cuma digaris berapa meter diambil. Gitu. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.